hatimu terima sakit ini begitu parah. Pergi jauh titipkan pedih, tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima sakit ini begitu parah. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup dirimu terima sakit ini. Begitu parah.